بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كتب الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة maka tidak ada yang mereka tunggu kecuali kedatangan kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, lalu bagaimana mereka terperingati apabila hari kiamat itu telah tiba. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, berilmulah engkau tentang kalimat la ilaha illallah, wahai Rasul Allah. Wastaghfir li dhanbika, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakanlah ampun terhadap kaum mukminin dan kaum mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui mutaqallabakum, bolak-baliknya kondisi kalian, wa mathwakum, dan maha mengetahui tempat tinggalnya kalian. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, ay فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون, maka tidak ada yang ditunggu-tunggu oleh para pendusta tersebut, tidak ada yang mereka lihat atau yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nantikan, kecuali hari kiamat datang kepada mereka baghtatan, dengan tiba-tiba. Ay faj'atan, wahum la yash'urun, dan mereka tidak menduga kedatangan hari kiamat itu dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Ai alamatu haddallatu ala qurbiha, maksudnya adalah tanda-tanda dekat kedatangannya. Alamatu haddallatu ala qurbiha, fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum, ai min aina lahum, idza ja'athumus sa'atu wa qata'at ajaluhum ayyatadzakkaru wa yasta'tibu. Bagaimana, min aina lahum, dari mana mereka apabila hari kiamat itu telah tiba, ajal mereka telah berakhir, bagaimana mereka akan ingat? Bagaimana mereka akan menuntut untuk kemudian ista'tabu, mencela diri mereka, ay nadam, menyesal? Faqad fata dhalik, sungguh telah datang atau sungguh telah luput waktunya. Faqad fata dhalik, ay sungguh telah luput waktunya. Wa dhahaba waqtu tadhakkur, sudah lenyap waktu untuk mau mengingat. Faqad amaru ma yatadhakkara fihi man tadhakkar, sungguh mereka telah beramai-ramai dalam melakukan penolakan. Barakallahu fikum, apa yang akan mengingatkan orang yang mau ingat. Waja'ahumun nadhir, dan telah datang kepada mereka pemberi peringatan. Fafi hadha al-hathu alal isti'dad qabla mufaja'atil mauti. Allahu Akbar. Di dalam ayat ini ada dorongan, al-had, ada anjuran untuk selalu bersiap-siap sebelum kematian itu datang dengan tiba-tiba. Di saat ayat ini berbicara tentang kedatangan hari kiamat tiba-tiba, wahai para pendusta, maka ingat, barakallahu fikum, di dalamnya juga ada pelajaran, yaitu dorongan anjuran agar kita bersiap-siap terhadap kedatangan tiba-tiba kematian tersebut. Fa inna mautal insani qiyamu sa'atihi, karena kematian seseorang itu telah terjadi kiamat padanya, kiamat kecil, yaitu kematian. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang sering melalaikan kita banyak hal untuk mengingat yang satu ini. Kita didahului oleh saudara kita, teman kita, kedua orang tua kita, mungkin adik kita atau kakak kita, teman-teman kita, ya, jarang kita mau mengingat kalau kita akan juga menyusul. Disinilah barakallahu fikum letaknya setan terus melalaikan kita untuk ingat kepadanya. Karena kalau seseorang selalu ingat kepadanya, maka dia akan banyak mengisi dirinya dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jika seseorang lalai darinya, maka akan banyak lalai dari banyak hal. Kita lihat tafsir ayat yang keberikutnya. Qala al-ilmu fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata beliau, al-ilmu la budda fihi min ikraril qalbi wa ma'rifatihi. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk berilmu di dalam ayat ini. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk berilmu di dalam ayat ini, kata beliau, ilmu itu harus di dalamnya ikrarul qalbi wa ma'rifat. Min ikraril qalbi wa ma'rifatihi. Ikrar, pengakuan hati dan pengetahuannya. Jadi bukan cuma sebatas di lisan dengan hafalan atau di pikiran, barakallahu fikum, namun ilmu itu harus merasuk ke dalam hati. Bima'na ma talaba minhu ilmuhu. Berilmu, berpengetahuan tentang makna yang dia sedang cari atau tuntut ilmunya. Wa tamamuhu, dan kesempurnaan dari ilmu itu, ayya'mala bimuktadah, dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu. Barakallahu fikum. Atau dengan istilah lain, bahwa ilmu itu adalah wasilah, perantara. Ya, wasilah. Goyahnya, tujuan ilmu itu dipelajari adalah al-amalu, yaitu beramal. Sekali lagi, ilmu itu adalah wasilah. Yang menjadi tujuannya adalah al-amalu barakallahu fikum. Ya. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal ilmu alladhi amara Allahu bihi wa huwa al-ilmu bi tauhidillah. Ilmu di dalam ayat ini yang Allah perintahkan dengannya, yaitu berilmu tentang tauhidullah, fardhu ainin ala kulli insan. Hukumnya adalah fardhu ain atas setiap manusia. La yasqutu an ahadin kainan man kana. Tidak akan gugur kewajiban mengilmuinya atas siapapun, siapapun dia, dulu maupun sekarang, atau orang-orang yang akan datang, tidak akan gugur. Barakallahu fikum. Bal kullu muttarrun ila dhalik. Bahkan setiap individu orang sangat butuh kepada hal itu. Ingat baik-baik kalimat ini. Agar kita mengetahui, bukan hanya orang yang tidak peduli terhadap la ilaha illallah, bahkan kita menjumpai pelanggaran besar yang terjadi pada kalimat yang Allah perintahkan kita untuk mengilmuinya. Bukan hanya tidak mau belajar, barakallahu fikum, atau mengabaikannya, atau melalaikan tentang persoalannya, tetapi permasalahan berat adalah, yaitu melanggar apa yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah pelanggaran besar dan banyak terjadi padanya, berarti akan ada permusuhan keras, akan ada permusuhan besar yang diarahkan kepada siapapun yang menjelaskan, mengamalkan tentang isi dan makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Itu konsekuensi. Di saat banyak orang yang tidak mengilmuinya, di saat banyak orang yang tidak mau peduli tentangnya, di saat banyak orang yang melanggar terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka artinya bahwa permusuhan yang diarahkan kepada siapapun yang menjelaskan dan menerangkan makna la ilaha illallah yang sebenarnya akan besar, barakallahu fikum, akan tinggi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan bahwa berilmu tentang perintah Allah, kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, fardu ain, Artinya berdosa seseorang tidak berilmu tentangnya. Satu. Dua, beliau menjelaskan tidak gugur kewajiban mengilmui kalimat la ilaha illallah kepada siapapun juga, atas siapapun juga, tidak gugur. Ya akhi, dia muslim, jauh dia muslim. Kalau sudah muslim, maka dia wajib untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Keberikutnya, barakallahu fikum, beliau menjelaskan bahwa setiap bal kullu mutarrun ila dhalik. Bahkan setiap individu orang membutuhkan hal itu. Ila dhalik. Subhanallah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa persoalan kalimat la ilaha illallah ilmunya. Persoalan kalimat la ilaha illallah pengamalannya dan pendakwahan menujunya, ini adalah permasalahan yang sangat besar di kehidupan sekarang ini. Anda kalau mengajak orang sholat, mengajak orang ini untuk beramal, untuk kemudian insya Allah tidak ada penentangan. Tidak ada. Semuanya orang tahu bagaimana nilai dari bersedekah, bagaimana nilai dari berinfak, bagaimana nilai dari sholat, bagaimana nilai dari zakat. Tidak ada penentangan. Mungkin yang akan menentang yang punya harta benda tidak mau membayar zakat. Tapi muslimin tahu tentang kewajiban berzakat. Barakallahu fikum. Demikian juga naik haji, puasa di bulan Ramadan. Tapi persoalan kalimat la ilaha illallah, ini adalah persoalan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ya. Pertama, tentu menghadapi orang yang tidak mengilmuinya. Keberikutnya, orang yang tidak mengilmuinya, kemudian memahaminya salah dan keliru. Berikutnya, orang yang mengamalkan lawanan dari kalimat la ilaha illallah. Berarti ujian para du'atut tauhid itu adalah besar. Dari gambaran tadi kita mengerti, memang pantas kalau dakwatut tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu besar. Karena konsekuensinya sangat besar. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu beliau akan membahas bagaimana langkah-langkah kita untuk mempelajarinya. Barakallahu fikum. Tentang kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan, wattariqu ilal ilmi bi annahu la ilaha illallah umurun. Langkah, jalan untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah itu umurun, banyak perkara. Ahaduha bal a'zamuha. Pertama, bahkan ini yang paling besar. Bagaimana kita mengilmui la ilaha illallah? Tadabburu asma'ihi wa sifatihi. Mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ingat, pelajaran tauhid al-asma wa sifat. Langkah-langkah untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah, ingat, langkah untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah yaitu tadabbur, mengkaji dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa af'alihi dallati ala kamalihi wa 'azamatihi wa jalali. mengkaji dan mendalami tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang kesempurnaannya, kemahaagungan Allah azza wa jalla dan kemuliaannya. Allahu Akbar. Berarti Anda belajar kitab sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ini tujuannya agar bisa mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah. Fa innaha, kata beliau, tujibu badlal juhdi fit ta'alluhi lahu. Setelah mengilmui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah azza wa jalla, dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Allah, maka ini akan menuntut kita meluangkan segala kemampuan dalam mewujudkan peribadatan kepadanya. Fitta'alluhilahu wa ta'abbudi lirrabbil kamililladilahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamalin. Beribadah kepada Rabb yang maha sempurna, yang semua sanjungan, pujian, kemuliaan dan keindahan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Camkan baik-baik, barakallahu fikum. Kita bisa mengilmui kalimat la ilaha illallah melalui belajar tauhid al-asma wa sifat. Berikutnya, mengilmui tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dalam kehidupan ini kita telah menyaksikan banyak peristiwa, bukan di luar saja diri kita, tetapi dalam perjalanan hidup kita. Barakallahu fikum. Perbuatan Allah Azza wa Jalla kita jumpai dan temukan. Ini semuanya agar kita benar-benar mengembalikan. Banyak hal kan dalam hidup ini kita berniat untuk ini, untuk itu. Sudah mampu, sudah dekat waktunya, gagal lagi. Karena ada urusan ini, ada urusan itu, ada persoalan ini, ada persoalan itu, gagal. Padahal sudah di ujung tanduk. Kalau kita yang mengatur hidup kita, yang berbuat mutlak pada diri kita, mungkin kita akan mengatakan akan mampu loh ya. Mampu mengerjakannya. Kalau kita bisa mengaturnya sendiri ya. Tapi tidak demikian, barakallahu fikum. Sudah punya kemampuan, sudah di ujung tanduk untuk kemudian mengerjakannya, berbuat, barakallahu fikum, terjadi peristiwa yang semua pikiran, tenaga, modal tersedot kepada peristiwa itu. Tidak mampu lagi, ulang lagi dari awal. Dekat pintunya, gagal lagi. Itu peristiwa hidup. Allahu Azza wa Jalla yang menentukannya, barakallahu fikum. Yang telah berbuat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disinilah letaknya agar kita banyak belajar di dalam hidup ini. Mengembalikan kepada yang mengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau, al-thani al-ilmu bi-annahu ta'ala huwal munfaridu bil-khalqi wa-tadbir. Barakallahu fikum. Al-thani yang kedua, al-ilmu bi-annahu ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri fayalamu bidzalika annahu al munfaridu bil uluhiyah. Kembalinya kepada kalimat la ilaha illallah tadi, melalui langkah belajar nama-nama, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah di kehidupan ini, akan berkonsekuensi pengetahuan ini untuk mengabdikan diri kepadanya semata. Kedua, berilmu tentang bahwa Dia Allah Azza wa Jalla al-munfaridu bil khalq. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan, wa tadbir, dan yang mengatur. Yang lain tidak mampu, tidak ada yang bisa menciptakan. Apalagi kalau mengatur keseluruhan, tidak bisa. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluknya, dan Dia yang tadbir, yang bisa mengatur. Maka setelah dia mengilmui bahwa Allah pencipta dan Dia yang mengatur semuanya, dia mengetahui bahwa Allahu Azza wa Jalla al-munfaridu bil uluhiyah. Dialah al-munfarid dengan sifat uluhiyah. Kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Al-thalith, yang ketiga. Al-ilmu bi-annahu al-munfaridu bin-ni'ami al-zahirati wal-batinati ad-diniyati wal-dunyawiyati fa-inna thalika yujibu ta'alluqa al-qalbi bihi wa mahabbatahu wa ta'alluha lahu wahdahu la syarika lah. Yang ketiga, berilmu bahwa dialah Allah sendiri yang menuangkan, memberikan nikmat-nikmat yang berbentuk lahiriah dan batiniah. Dia Allah. Atau nikmat-nikmat yang terkait dengan agama dan dunia. Hal inilah yang mengharuskan bergantungnya hati kepadanya dan cinta hanya kepadanya dan beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Langkah kita memahami dan memahamkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau misalkan muslimin antum mau menyampaikan kalimat la ilaha illallah, bisa mengajak, mengkaji, mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah mereka akui itu semua. Allah punya sifat yang agung dan mulia. Nah, dari menjelaskan ini semua digeret kepada makna la ilaha illallah. Dua, kita bisa memahamkan apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah kepada segenap kaum muslimin dengan Allahu Azza wa Jalla yang mencipta dan mengatur. Sebagai pencipta dan pengatur alam jagat ini, kita bisa berbicara panjang lebar tentang ciptaan dan pengaturan Allah padanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, ujung-ujungnya inilah yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada, setelah kita mengilmui bahwa Allah mencipta dan Allah mengatur, kecuali mengakui kalau dialah Allah satu-satunya zat yang harus diibadahi. Berarti kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Ketiga, melalui nikmat-nikmat yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat dunia, nikmat terkait dengan agama, nikmat kesehatan, segala bentuk nikmat Barakallahu fikum. Baik yang terkait dengan urusan agama atau urusan dunia. Nah, kita kan bisa mengatakan, ya akhi, apa toh, kenapa Anda cinta kepada kedua orang tua? Wah, disebutkan orang tua saya telah begini, begitu, begini, berbuat ini, berbuat itu, ini, itu. Semuanya diungkapkan. Kenapa Anda cinta kepada ibu Anda? Wah, ibu saya disebutkan. Kenapa Anda cinta kepada teman Anda? Oh, dia banyak membantu, banyak menolong ketika saya susah. Dia datang untuk menawarkan bantuan, menawarkan. Karena gara itulah Anda cinta. Wajar. Tetapi siapakah, dari manakah mereka mampu untuk berbuat itu semua? Tentu kita akan menjawab, Allahu Azza wa Jalla. Dia bisa membantu Anda karena Allah telah memberikan lebih pada dirinya. Kedua, Allah memberikan titipan agar dia punya kasih sayang pada diri Anda. Terus demikian, berarti kan kembalinya semuanya kepada Allah. Kalau saja yang telah berbuat cuma duniawi saja, dari lapar Anda menjadi kenyang, dari haus Anda menjadi apa namanya, barakallahu fikum, minum, rahimani wa rahimakumullah, dari Anda kesusahan, kemudian Anda menjadi, melalui dia, barakallahu fikum, tentu di atas itu semua, lebih harus kita cintai. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, terkadang berbicara terkait dengan permasalahan ini, untuk menggugah jiwa, bahwa tidak ada yang patut untuk kita gantungkan hati ini kepadanya, yang patut untuk kita berikan cinta mi'a bimi'a, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Jadi bisa kita mengenalkan kepada orang tentang kalimat la ilaha illallah melalui kucuran nikmat yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Keberikutnya kata beliau, Ar-Rabi yang keempat, mana rohu, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat. Ini cara yang keempat. Apa yang kita lihat, wa nasma'u, dan apa yang kita dengar. Minasawabi, dari bentuk atau ragam pahala. Li awliyaihi, kepada wali-wali Allah. Al-qa'imina bitauhidihi, yang bangkit mengamalkan ketauhidan. Para wali yang bertauhid. Apa yang diperbuat oleh Allah yang kita lihat langsung, dan apa yang diperbuat oleh Allah dari nilai-nilai hidup kita dengar. Barakallahu fikum. Dari apa? Minan nasri, dari pertolongan Allah. Wan ni'amil ajilah, dan nikmat-nikmat yang Allah segerakan. Ya, tentu mulai coba gali dan kaji. Dengar, simak baik-baik dan bagus-bagus. Bagaimana perjalanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bantuan demi bantuan. Pertolongan demi pertolongan. Demikian generasi seterusnya, setelahnya. Generasi beliau, para sahabat, generasi tabi'in dan atba'u tabi'in. Bagaimana kita mendengar pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka tampil mendakwakan tauhid, beramal di atas tauhidullah, hidup di atasnya. Di sisi yang lain, wa min uqubatihi li a'da'ihi al-musyrikin. Bagaimana Allah menghukum terhadap musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin? Fa inna hadza da'in ila al-'ilmi bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiqqu lil ibadati kulliha. Kata beliau, Ini semuanya pengetahuan, pelajaran bagaimana Allah berbuat terhadap orang-orang yang bertauhid. Kita lihat atau mungkin kita rekam. Dan bagaimana Allah berbuat terhadap musuh-musuh tauhid. Ini semua mengundang kita kepada sebuah pengetahuan, jika Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dia Allahu Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini barakallahu fikum pelajaran yang sangat berharga dari Al-Imam As-Sibti rahimahullah. Kita baru mengambil yaitu 4 langkah untuk kita belajar, mengilmui, dan mengajarkannya kepada orang lain tentang la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.